ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan pada siang ini kita masuk ke bab yang ke-52 dari kitabul Adan. Dan pada bab yang ke-52, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala masih menyebutkan materi yang berkaitan dengan bab sebelumnya, yaitu tentang inna maju'ilal iman liyutammadih. Iman diangkat menjadi iman tatkala salat itu untuk diikuti. Dan di bab yang ke-22 Al-Imam Bukhari memberikan judul bab dengan bab mata yasjudu man khalfal imam. Kapan orang yang salat di belakang imam, kapan seorang makmum sujud tatkala salat bersama imamnya. Dan beliau sebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala yang telah beliau sebutkan di bab sebelumnya. Qala Anas, Anas berkata, fa idza sajada fasjudu. Kata Anas radhiyallahu ta'ala, dan datang marfu'an, fa idza sajada fasjudu. Jika imam sujud, maka sujudlah. Dan akan disebutkan hadis mausulan tentang kapan makmum itu sujud secara lebih detail. Karena faidah saja tepas judu, kalau imam sujud maka sujudlah. Ini masih terkadang terbayang ketika imam mengucapkan Allahu Akbar dari itidal ke sujudnya. Kita ikut sujud bersama imam. Atau ketika duduk di antara dua sujud, imam minta Allahu Akbar, kita langsung sujud. Akan jelaskan dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa faidah saja tawas judu, makmum itu sujud tatkala ia telah melihat imamnya sujud. Bukan ketika imamnya hendak sujud, atau bukan ketika imamnya jongkok untuk sujudnya. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Musaddad, Musaddad ibn Sarhad. Qala haddathana Yahya ibn Sa'id an Sufyan wa Sufyan al-Thawri. Qala haddathani Abu Ishaq, Abu Ishaq al-Sabi'i, Ammar ibn Abdullah. قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحم أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقل سجودا بعده. Qala haddathana Ibnu Nu'aym an Sufyan an Abi Ishaq nahu bihadha. Dari Abdullah bin Yazid Al-Khatmi rahimahullah ta'ala juga berkata, telah meriwayatkan kepadaku Al-Bara, Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, wa huwa ghairu kadhub, dan beliau bukanlah seorang pendusta. Bahkan beliau adalah sahabi yang mulia, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan pada sahabat kulluhum udul, para sahabat semuanya adalah orang-orang yang terpercaya dan diterima hadisnya. Hanya saja mimba bita'kid, Abdullah bin Yazid akhad mengatakan tentang Al-Bara bin Azib bahwa ghairu kadub. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahra hatta yaqa'a nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajida thumma naqa'u sujudan ba'da. Kata Bara bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah, jika beliau i'tidal bangkit dari rukuknya, maka tidak ada seorang pun dari kami, dari para sahabat Nabi SAW yang salat di belakang beliau SAW, tidak ada seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya, yang jongkok untuk sujud, sampai Nabi SAW sujud. Jadi para sahabat ketika i'tidal mau sujud, mereka tidak sujud, tidak bergerak untuk sujud, membungkukkan punggungnya sampai mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Thumma naqau sujudan ba'da. Ketika mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidah, sudah dalam posisi sujud, maka setelah itu kami sujud setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tentunya faedah yang sangat berharga bagi baik kita. Kita tidak boleh tergesa-gesa ketika i'tidal hendak sujud. Tidak boleh tergesa-gesa untuk sujud ketika salat berjamaah sampai melihat imamnya sujud. Para sahabat ketika i'tidal bangkit dari rukunya, mereka tidak menggerakkan badannya dan tidak membukukan punggungnya untuk sujud sampai mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisi sujud, baru mereka sujud. Kemudian hadis berikutnya di bab yang ketiga, bab man rafa'a ra'sahu qabla al-imam, bab tentang dosa orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam. Seorang sedang keadaan ruku, maka tidak boleh dia bangkit dari rukunya dan mengangkat kepalanya untuk i'tidal mendahului imam. Karena Nabi SAW mengatakan fa idza raka'a farka'u. Kalau imamnya ruku, maka rukulah. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa idza qama faqumu. Kalau ia bangkit dari rukunya, maka bangkitlah kalian. Wa idza rafa'a farfa'u. Kalau imamnya bangkit dari rukunya, maka bangkitlah kalian. Dan di sini akan disebutkan dosa dan ancaman bagi orang yang bangkit dari rukunya sebelum imamnya. Qala hadatsana Hajjaj bin Munhar, qala hadatsana Syu'bah bin Muhammad bin Ziyad, qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ama yakhsha ahadukum أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah takut salah seorang di antara kalian jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam untuk Allah jadikan kepalanya, kepala dia, kepala keledai, atau menjadikan bentuk dia, itu orang yang mendahului imamnya ketika bangkit dari rukunya, surah tahimah, bentuk keledai. Intinya larangan dari Nabi SAW kepada para makmum yang salat di belakang imam, larangan dari mendahului imamnya. Sekali lagi, wajib bagi para makmum untuk beriktidal mengikuti imamnya di dalam segala gerak-gerik sholatnya. Karena mengatakan inna maju'ilal imam li'utam nabi, imam itu dijadikan imam dalam sholat untuk diikuti. Dan perlu diketahui, orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam atau bangkit sebelum imam atau sujud sebelum imam, dia harus sadar bahwasanya dia tidak mungkin mendahului imamnya dalam salam. Tidak ada manfaatnya dia mendahului imam ketika ruku atau ketika itidal atau ketika sujud atau di gerakan yang lainnya. Karena pasti akhir sholatnya harus mengikuti imam, harus mengikuti imamnya. Wajib baginya untuk benar-benar beriktidal dengan imam, terutama dalam masalah sujud. Kata Bar ibn Azib radhiyallahu anhuma, para sahabat ketika sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itidal mereka tidak sujud sampai melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud. Siapa namanya Pak? Siapa nama Rasulullah? Siapa namanya? Azriel. Ya Rasulullah siapa nama Azriel? Muhammad ibn Abdullah. Siapa namanya Pak Rasulullah? Tidak boleh ngantuk ya. Bukunya mana? Kita angkat materi kita di kitab Al-Jami'u Sahih Malaysia Fisaihain, dan kita masih berada di pembahasan Arad Al-Mu'tazilah Wal-Khawarij, bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij, yang mana mereka mengatakan pelaku dosa besar itu kekal dalam neraka. Bahkan orang Khawarij menghukumi pelaku dosa besar dengan kekufuran. Sebab beliau menyebutkan hadis Rifa'ah bin Arabah Al-Juhani radhiyallahu ta'ala an, beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Qala al-Imam Abu Ya'la rahimahullahu ta'ala, Abu Ya'la wa Ahmad ibn Ali, namanya sama dengan Al-Hafidh ibn Hajar. Al-Hafidh ibn Hajar Ahmad ibn Ali. Kalau ibn Hajar Ahmad ibn Ali ibn Hajar, kalau Abu Ya'la Ahmad ibn Ali ibn Muthanna. Qala al-Imam Abu Ya'la rahimahullah ta'ala haddathana Abdul Wahid wa Abdul Wahid ibn Ghiyath al-Basri qala haddathana Ghassan ibn Burzin yani Tahawi qala haddathana Thabit al-Bunani an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an qala gada ashabu Rasulillah gada ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam data yawm faqalu ya Rasulullah halakna wa rabbil Ka'bah faqalu ma dhak qalu an-nifaq an-nifaq qala lastum tashhaduna an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh qalu bala qala laysa dhaka an-nifaq qala thumma adu athaniyatan faqalu ya Rasulullah halakna wa rabbil Ka'bah qalu ma dhak qalu an-nifaq an-nifaq qala alastum tashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh qalu bala qala laysa dhalika wa laysa dhaka an-nifaq qala thumma adu thalitha faqalu ya Rasulullah halakna wa rabbil Ka'bah qala wa ma dhak qalu an-nifaq قال لستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قالوا بلى قال ليس ذاك النفاق قالوا إن إذا كنا عندك كنا على حال وإذا خرجنا من عندك همتنا الدنيا وأهلنا قال لو أنكم إذا خرجتم من عندي تكونون على الحال الذي تكونون عليه لصافحتكم الملائكة بطرق المدينة قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث حسن وعبد الواحد هو ابن غياث. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata pada suatu hari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, wahai Rasulullah, halakna waradu Ka'bah. Demi Allah, pemilik Ka'bah, kami telah binasa, wahai Rasulullah. Maka Nabi bertanya, wa madak? Kenapa demikian? Kenapa kalian mengatakan demi Allah kami telah binasa? Maka para sahabat mengatakan, an-nifaqun nifaq. Kami telah terkena penyakit nifaq, wahai Rasulullah. Kami telah terkena penyakit nifaq. Maka Nabi berkata, bukankah kalian mengikrarkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Qalu bala. Maka para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah, kami telah mengikrarkan kalimat tersebut. Qala laisa dzalika an-nifaq. Keadaan kalian bukanlah bentuk kenifakan. Nanti keadaannya akan disebutkan di akhir hadis. Kemudian setelah itu para sahabat datang kembali menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, Babul Ka'bah kami telah binasa. Maka Nabi bertanya kembali, kenapa demikian? Maka mereka menjawab, an-nifaqun nifaq, kami telah terkena nifaq, wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan perkataan yang sama, bukankah kalian telah mengikrarkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Qalu bala. Mereka mengatakan, iya. Maka Nabi mengatakan, laisa dzalika nifaq. Apa yang terjadi pada kalian itu bukanlah sebuah kemunafikan. Qala thumma adu tsalitsata. Kalau saya itu datang kembali untuk yang ketiga kalinya menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, demi Allah, Rabbul Ka'bah, kami telah binasa. Maka Nabi mengatakan, wa madak? Kenapa demikian? Maka mereka mengatakan, an-nifaq, wahai Rasulullah, kami telah terkena penyakit nifaq. Maka Nabi mengatakan, bukankah kalian telah mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka dia mengatakan, laisa dzalika nifaq. Apa yang terjadi pada kalian bukanlah sebuah kenifakan. Kemudian bahasa berkata, inna idza kunna indaka kunna ala hal wa idza kharajna min indik hammatna ad-dunya wa ahluna. Mereka berkata, wahai Rasulullah, jika kami berada di sisi engkau, kami berada dengan suatu keadaan yang mana tersebut berbeda ketika kami keluar di sisimu. Ketika kami keluar dari sisimu, hamatna dunia wahluna. Kami tersibukkan dengan dunia dan keluarga kami. Maka Nabi mengatakan, seandainya kalian berada dalam keadaan, seandainya kalian tatkala keluar dari sisiku berada dalam keadaan, tatkala kalian dari sisiku, la safahatkumul malaikatu bitulqil Madinah. Niscaya para malaikat akan menjabat tangan-tangan kalian di turqil Madinah, di jalan-jalan Madinah. Dan hadis ini hampir sama dan semakna dengan hadis yang dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Dari hadis Hamdalah Ibnu Rabi Al-Usaidi radhiyallahu taala. Hamdalah pada suatu ketika berjumpa dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Kaifa anta ya Hamdalah? Bagaimana kabarmu hai Hamdalah?" Maka hamba menyatakan, nah papa hamdalah. Wahai Abu Bakar, hamdalah telah terkena penyakit nifaq. Maka Abu Bakar berkata, subhanallah, mataku, masih Allah. Apa yang kau katakan, wahai hamdalah? Kau mengatakan kamu terkena penyakit nifaq. Kamu telah menjadi orang munafik. Maka hamdalah mengatakan, ya Abu Bakar, kunna idha kun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakarna bin nar wa jannah ka'anna ra'ya ain fa idza kharajna min indik min indi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam afasnal azwaj wal aulad fanasina katsiran. Wahai Abu Bakar, kita kalau berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi senantiasa mengingatkan kita dengan neraka dan surga. Ka'anna ra'ya'ain. Dan saat itu seakan-akan kita melihat surga dan neraka. Akan tetapi jika kita keluar dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami atau kita tersibukan dengan dunia. Afasnal azwaj wal aulad. Kita bermain dengan istri dan anak-anak kita. Fanasina kathir. Sehingga kita lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lalai darinya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dikatakan seperti itu, beliau mengatakan, wallahi inna lana qamithla hada. Demi Allah, kami mendapatkan apa yang kamu dapatkan. Mendapatkan seperti itu. Maka hamba dari Abu Bakar bertolak menuju Nabi SAW. Dan ketika berjumpa dengan salam, Nabi bertanya, atau hamba langsung berkata, ya Rasulullah, nafaka hambalah. Wahai Rasulullah, hambalah telah menjadi seorang munafik. Terkena penyakit nifat. Maka dia berkata, wa madak. Kenapa demikian? Maka hamba mengatakan, ya Rasulullah, kunna idha kunna indak, dakarta nabin nari wal jannah, ka'anna ra'ya'in, fa'idha kharijna min indak, afasnal azwaj wal awlad, fanasina kathira. Wahai Rasulullah, kami jika berada di sisi engkau, engkau ingatkan kami dengan neraka dan sorga, seakan-akan kami sampai melihatnya. Sedangkan ketika kami keluar di sisimu, kami bermain dengan istri dan anak-anak kami, fanasina kathira, dan kami lupa dengan hal tersebut. Keadaan kami berubah dengan keadaan ketika berada di sisimu. Maka Nabi SAW mengatakan, in lau takununa indi, atau in lau tadumuna lama tangan indi, wa fi dzikri la sawafatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum, walakin ya hamdalah sa'atan wa sa'ah. Kata Nabi SAW, wahai hamdalah, seandainya keadaan kalian ketika tidak berada di hadapanku seperti keadaan kalian ketika bersamaku, kalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya para malaikat akan menjabat tangan-tangan kalian di tempat tidur serta di jalan kalian. Akan tetapi wahai hamdalah, sa'atan wa sa'ah, sesaat dan sesaat. Maksudnya sesaat untuk berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di waktu yang lainnya untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhan hidup kalian. Nah, ini hadis yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Di hadis ini kita bisa melihat bagaimana takutnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dari penyakit nifaq. Oleh karena itu salah seorang tabi'i, siapa yang ingat namanya? Ai Harith, siapa namanya? Yang mengatakan, adraktu thalathina rajulan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafuna ala nafsi an-nifaq ma yaqla ahdum innu ala imani Jibril wa Mikail. Ahsanta. Ibnu Abi Mulaika rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, aku menjumpai 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua sahabat yang aku jumpai mereka takut kalau dirinya terkena penyakit nifaq. Tidak ada seorang pun yang mengatakan imanku seperti iman Jibril dan Mikail. Dan di sini bisa kita lihat ya, di Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, halakna wa rabbil Ka'bah. Wahai Rasulullah, kami telah binasa demi Allah. Kemudian ditanya, kenapa demikian? Mereka mengatakan, an-nifaq, an-nifaq. Mereka merasa terkena penyakit nifaq karena keadaan mereka tidak istiqamah di suatu keadaan yang baik. Itu tidak seperti keadaan mereka ketika di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Nabi benar-benar mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sampai seperti melihat surga dan neraka sebutkan Nabi sallallahu berada di hadapan mereka. Tapi ketika keluar dari sisi Nabi sallallahu, keadaannya berbeda. Keadaannya berbeda. Mereka lupa dengan hal tersebut. Tersibukkan dengan dunia mereka. Tersibukkan dengan keluarga mereka. Dan mereka menganggap hal tersebut merupakan suatu kenifakan. Menunjukkan takut yang luar biasa dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dari yang namanya nifak. Kalau sahabat generasi yang terbaik dan umat yang terbaik dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih takut dari nifak, maka kita mimbabin aula, harus lebih takut lagi, harus lebih takut lagi. Kemudian juga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya ketika seseorang terkadang di sebagian waktunya harus melakukan hal-hal yang dengannya terkadang lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu harus menunaikan kewajibannya terhadap keluarganya, anak istrinya, atau untuk mencari ma'isya, itu bukanlah suatu kenifakan. Jadi ketika ada seorang ketika di masjid menghadiri majlis ta'lim, berbeda keadaannya ketika dia di tempat kerjanya, di tempat ma'isyahnya, itu bukan suatu kenifakan. Nabi mengatakan as-sa'ah as-sa'ah. Yang saya tentunya kita harus bisa mengatur waktu kita. Beribadah merupakan tujuan hidup kita dan tujuan kita dicita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mencukupi ma'isyah merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan. Dan merupakan suatu hal yang sangat terpuji ketika seorang mencari ma'isyah dalam rangka mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya, dia niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat agung. Sekali lagi, ketika seorang hidup atau menggunakan sebagian waktunya untuk mencukupi kehidupannya, ma'isyahnya, itu bukan bagian dari an-nifaq, bukan bagian dari nifaq. Nabi mengatakan wa madaka an-nifaq atau laisa daka an-nifaq, itu bukan suatu kenifakan. Dan juga bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Para sahabat menganggap taghayyurul hal itu nifaq. Kita pun bisa mengambil hendaknya kita senantiasa berusaha menjaga keadaan kita. Karena bukan suatu kenifakan ketika seorang berada di hadapan manusia menampakkan kebaikan, menampakkan seorang yang taat dan termasuk dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ketika luput dari pengawasan dan pandangan manusia, dia langgar hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang banyak terjadi pada kita, pada orang-orang yang memiliki iman yang lemah dan sifat muraqabah yang lemah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa beristiqomah di atas manusia, tapi ketika fil khalwah, ketika luput dari pandangan manusia, dia berani melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, melanggar perkara yang haramkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini harus kita perbaiki. Kita harus sadar, sesadar-sadarnya Allah Subhanahu Wa Taala muraqibun, senantiasa melihat dan mengawasi apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu Wa Sami'un Basir, Dzat yang Maha Mendengar dan Dzat yang Maha Melihat, mendengar semua perkataan yang kita ucapkan dan melihat segala perbuatan yang kita lakukan, sekalipun luput dari pandangan manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membidati sudur, mengetahui apa yang ada di isi hati kita. Maka hendaklah kita senantiasa berusaha memperbaiki hati kita, memperbaiki lisan dan amalan kita. Istiqomah benar-benar baik dalam keadaan fil mala di hadapan manusia, adapun fil khalwah ataupun ketika luput dari pandangan manusia. Dan hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan dari sifat an-nifaq, orang munafik, orang yang menafikan kebaikan di hadapan manusia tapi menyembunyikan keburukan dalam hatinya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.